ayat-ayat Allah, ayat-ayat, maka bertambahlah iman mereka. Ketika disampaikan ayat-ayat dibacakan, imannya semakin naik dan bertambah. Sifat yang ketiga, dan ini sebagai syahid, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Mereka orang mukmin yang betul hanya kepada Allah bertawakal. Bukan bertawakal kepada makhluk. Bukan bertawakal kepada kuburan-kuburan. Bukan bersandar hatinya dengan jimat-jimat yang diyakini bisa menolongnya. Tetapi bertawakal dan bersandar hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan kemudian sifat yang keempat, kita lanjutkan al-wasfu rabi', sifat yang keempat, alladzina yuqimuna as-salat, dan orang mukmin adalah orang-orang yang mereka menegakkan salat. Ai maksudnya yaitu nabiha mustaqimatun kamilah. Mereka mendatangi ibadah salat mustaqimah, dengan lurus, kamilah, dengan sempurna. Mereka tegakkan salat dengan lurus dan sempurna. Dan kalimat as-salat di sini ismu jinsin, isim yang menunjukkan jenis. Berarti maknanya kalimat as-salat tashmulu al-faraidu wan-nawafilu, mencakup salat yang fardu dan salat yang nafilah. Mereka orang mukmin menegakkan salat-salat yang fardu dan juga menegakkan yang nafilah. Itulah mereka orang mukmin. Setelah mereka bertawakal, mereka orang-orang yang hatinya takut, mereka orang-orang yang berharap hanya kepada Allah, maka kemudian mereka pun menegakkan salat. Itulah sifat orang mukmin yang benar. Mereka itu menegakkan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan pasti itu adalah mengingat Allah yang maha besar. Maka salat yang tegak yang dilakukan orang mukmin membuahkan sebuah hasil yang bermanfaat, mencegah dirinya melakukan perbuatan keji, mencegah dirinya dari melakukan kemungkaran-kemungkaran. Itulah sifat orang mukmin. Semakin dia banyak ibadah salatnya, semakin nampak khusyuknya dalam kehidupannya. Lalu sifat yang kelima, al-wasful khamisu qauluhu ta'ala wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa? Wa mimma, dan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Kalimat wa mimma dalam bahasa Arab di sini min litab'id, mengandung makna sebagian. Fayakunullah yamdahu, fayakunullahu yamdahu, Man anfaqa ba'da malihi la kullihi. Sehingga Allah Azza wa Jalla selalu memuji orang yang menginfakkan sebagian hartanya, bukan seluruhnya. Sebagiannya, bukan seluruhnya. Allah puji mereka sebagai sifat-sifat orang yang shadiqun, sebagai sifat orang yang muttaqun, dipuji oleh Allah walaupun sebagian dari hartanya. Autakunu ataupun libayanil jins, ataupun untuk menerangkan jenis dari infak. Fayasmulus sana man anfaqal ba'd wa man anfaqal kull. Maka di sini kalau mengandung jenis infak, berarti Allah memuji, mencakup pujian orang yang menginfakkan sebagian ataupun yang menginfakkan secara keseluruhan di jalan Allah Azza wa Jal. Maka yang benar kata Syekh, annaha libayanil jins, bahwa wa mimma di sini mengandung makna penjelasan jenis dari harta yang diinfakkan. Artinya anna man anfaqal kulla yadkhulu fis sana idza tawakkala 'ala Allah ta'ala Allah fi ayyarzuqahu ahlah kama fa'alahu Abu Bakrin. Maknanya kata Syekh, bahwa barang siapa yang menginfakkan seluruh hartanya, maka masuk dalam pujian dalam ayat ini, idza tawakkala 'ala Allah ta'ala. Kalau dia berinfak seluruh hartanya dan bertawakal kepada Allah. Sebagaimana bertawakal kepada Allah, fi ayyarzuqahu Allah, fi ayyarzuqahu ahlah. Allah pasti akan memberi rezeki kepada anak dan istrinya. Hal ini kama fa'alahu Abu Bakrin radhiyallahu an. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Dawud dan dalam kitab Zakat dan riwayat At-Tirmidzi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat untuk berinfak, maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh harta-hartanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa bi ahlik, bagaimana dengan keluargamu wahai Abu Bakar? La yudayyullah wa rasuluh, aku tinggalkan keluargaku, anak istriku, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, Rasul tidak akan menyia-nyiakan keluargaku. Inilah menunjukkan kekuatan tawakal Abu Bakar. Maka datanglah Umar membawa separoh dari hartanya. Datanglah Umar Ibn Khattab membawa separoh dari seluruh hartanya. Berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok manusia yang benar-benar memiliki keutamaan mengeluarkan hartanya lebih banyak daripada Umar Ibn Khattab. Ini semua menunjukkan kekuatan tawakal seorang. Karena syaitan, as-syaitan ya'idukumul faqra, syaitan itu menjanjikan kalau kamu berinfak akan menjadi orang fakir. Barakallahu fik. Maka orang yang berani mengeluarkan seluruh hartanya, ketika dia mampu melakukannya, kemudian dia memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, amma ingkana ahluhu fi hajatin. Namun kalau dia melihat keluarganya dalam kondisi membutuhkan harta, au kanal munfik alaihi laysa bihajatin masah taltazimu infaqul mal kullah, maka orang yang ataupun orang yang berinfak dia tidak memiliki hajat yang masah, hajat yang amat sangat, tastalzimu infaqal mal kullah, mengharuskan dia mampu mengeluarkan harta seluruhnya. Fala yanbahi ayan fiqa malahu kullah, maka kalau dia punya hajat yang tidak mungkin orang lain akan membantunya, dan dia memandang tidak mungkin dia keluarkan seluruh hartanya, dia punya hajat, maka orang yang seperti ini tidak seyogianya menginfakkan seluruh hartanya. Tidak seyogianya mengeluarkan seluruh hartanya kalau melihat keluarganya ada hajat yang masah, yang amat sangat membutuhkan harta-harta kita. Namun kalau dia mampu seperti Abu Bakar, dan dia melihat keluarganya mampu untuk menerima, dan dia mampu menangani keadaan keluarganya dalam keadaan hajat yang masah, maka boleh baginya mengeluarkan seluruh hartanya sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Abu Umar Ibn Khattab berinfak separohnya dari seluruh hartanya. Ma'asyiral muslimin, itulah mereka para salaf. Mereka para salafuna saleh, orang yang lebih besar rasa cintanya kepada akhirat daripada kepada dunia. Oleh karena itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu a'zami, Rasulullah, infak mana yang a'zamu ajra, yang lebih besar pahalanya. Qala anta saddaqa, kamu bersedekah, wa anta sahih, dalam kondisi sehat. Sahih, amat sayang terhadap harta. Wa takhsal faqra, dalam kondisi takut fakir. Wa ta'mulul hina, dalam kondisi engkau berangan-angan menjadi orang kaya. Empat kondisi ini, dalam kondisi sehat, dalam kondisi jiwa masih amat sangat cinta terhadap harta, dalam kondisi takut fakir, berangan-angan jadi orang kaya, dia keluarkan hartanya, maka ini lebih besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah orang mukmin. Orang mukmin memiliki sifat dermawan, bukan memiliki sifat bakhil dengan hartanya untuk dikeluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah lima sifat yang disebutkan dalam surat Al-Anfal, sifat-sifat orang mukmin. Dan dari lima sifat ini di sana disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka bertawakal. Wa qauluhu, kita masuk ayat berikutnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal 64. Qala ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, dipanggil dengan kalimat sifat ya ayyuhan nabiyyu. Allah tidak memanggil pakai namanya ya Muhammad, tetapi dipanggil ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, cukuplah bagimu Allah Azza wa Jalla. Wa manittaba'aka, dan cukuplah untuk orang yang mengikuti engkau dari orang-orang mukmin. Cukuplah Allah untuk orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang mukmin. Itu terjemah yang benar. Artinya di sana nanti ada khilaf tentang huruf ataf di sini. Maka Ibnu Qayyim, saya bacakan terjemahnya Ibnu Qayyim, terjemah yang shawab, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, hasbukallahu, cukup bagimu Allah. Allah yang mencukupi engkau wahai Muhammad. Wa manittaba'aka, dan Allah yang mencukupi orang-orang yang mengikuti engkau minal mukminin, dari kalangan orang mukmin. Ini terjemahan Ibnu Qayyim di dalam penjelasannya. An ay Allahu wahdah kafik wa kafi atba'ak. Fala tahtaju ma'ahu ila ahadin, wahai nabi, cukup Allah saja yang mencukupimu dan mencukupi para pengikutmu, maka tidak membutuhkan kepada Allah selain kepadanya saja. Dan ini terjemah yang dikuatkan dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin. Al-muradu ya ayuhan nabiyyu, al-muradu yang dimaksud bihi dengan nabi adalah ar-rasulu, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukhatibullahu rasulahu biwasfin nubuwati ahyanan, wa yusafur risalati risalata ahyanan. Kata Syekh Utsaimin, Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu, mengajak bicara kepada rasulnya dengan sifat kenabian, ya ayyuhan nabiyyu, kadang-kadang, wa yusafu, dan kadang mengajak bicara dengan rasulnya dengan sifat ar-risalah, kerasulan baginya, kadang-kadang. Ya ayyuhar rusul, kadang dipakai kalimat ya ayyuhar rusul, wahai rasul. Dalam ayat ini ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Tidak pakai namanya sebagai tasyrif wa takrim, sebagai bentuk memuliakan. Allah azza wa jalla memuliakan nabinya dan rasulnya ketika memanggil tidak langsung pakai namanya. Tidak langsung pakai namanya, tapi dengan sifat kenabian dan kerasulannya. Ini sebagai tasyrif wa takrim. Wahinama ya'muruhu an yuballigha yunadihi biwasfi risalah. Maka takala Allah, hinama, maka takala Allah azza wa jalla menyuruhnya untuk yuballigha, untuk menyampaikan risalah, yunadi. Beliau al-nabi dipanggil oleh Allah biwasfir risalah, dengan sifat kerasulan. Ya ayyuhar rusul, amma fil ahkamil khasah. Adapun kalau dalam hukum-hukum tertentu, maka al-ghalibu ayyunadihi biwasfi nubuwah. Yang umum, kalimat yang sering dipakai dalam Al-Quran, maka nabi dipanggil biwasfi nubuwati, dengan sifat kenabian. Contoh dalam surat At-Tahrim, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan ma ahallallahu laka, apa yang telah Allah halalkan untukmu? Nabi diingatkan, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kenapa engkau menghalalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Yakni ketika Nabi SAW minum madu, madu al-asal, di salah satu istrinya, maka kemudian ketika menggilir, beliau istrinya bukan hanya satu, ketika menggilir salah satu istrinya, maka dia mengatakan, saya tidak akan minum madu di rumah istri itu. Madu halal. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan meminum madu? Ya, namanya madu itu halal, hanya untuk mencari keridhaan sebagian istrimu. Lihat, diingatkan dengan dipanggil, ya ayyuhan nabiyyu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat yang lain, At-Talaq ayat pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi, apabila kalian mentalak, mencerai istri-istri, fatalikuhunna liiddatihin, maka Allah ingatkan dalam ayat tentang hukum mencerai istri. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi, apabila kalian mencerai istri-istri. Di sini Allah Ta'ala menyebut, memanggil dengan kalimat an-nabi, karena akan diajak bicara tentang hukum-hukum. Maka an-nabiyyu adalah bimakna fa'il. Fa'il, kalimat nabiyyu adalah dari fa'ilun. Namun maknanya maf'alun. Bi fathil 'ain maf'alun wa maf'ilun bi kasri 'ain. Ai munba au munbi. Nabi itu maknanya orang yang menceritakan. Munbi au munba, orang yang menceritakan, mengkhabarkan apa yang datang dari Allah, namanya nabi. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam manbaun min kibalillah. Dan rasul ini menceritakan sesuatu min kibalillahi, dari sisi Allah. Wan manbi liibadillah, dan munbi menceritakan, orang yang menceritakan kepada para hamba-hamba Allah. Itu dikatakan nabi. Nabi berarti orang yang menceritakan berita, membawakan berita dari sisi Allah untuk para hamba-hambanya. Tidak mengada-ada. Walau taqawwala alaina bil aqawil, diancam oleh Allah. Kalau kamu taqawwala, apa taqawwala? Membikin-bikin sebuah berita. Kalau kamu membikin sebuah perkara yang bukan dari Allah, Allah ancam nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hanya mengkhabarkan dan memberitakan wahyu-wahyu yang datang dari langit, tidak lebih dari itu. Maka itulah nabi. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya Allah memanggil dengan an-nabiyyu, Allah memanggil dengan ar-rasulu, ini adalah mimbabi hada tashrifan au takriman lahu. Ini sebagai bentuk tashrif, memuliakan, mengagungkan Nabi SAW. Oleh karena itu, Allah ketika menyebutkan nama Muhammad dalam Quran, itu bukan dalam bentuk memanggil, tetapi bentuknya adalah al-akhbar. Apa itu? Al-akhbar, berita. Contoh, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala anqabikum. Dan tidak lain, wa ma Muhammad, tidak lain Muhammad itu adalah seorang rasul. Allah katakan wa ma Muhammadun, tidak lain Muhammad itu adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, telah wafat para rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala anqabikum. Apakah kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wafat, kalian kembali murtad? Lihat, Allah katakan kalimat Muhammad di sini ala babil akhbar, berita. Contoh yang lain, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu aba, bapak dari kalangan orang laki-laki di antara kalian. Di sini Allah juga na'am hanya menyebutkan berita, bukan untuk memanggil. Kalau memanggil bukan pakai na'am Muhammad, tapi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Makanya Allah cela ketika orang-orang A'rab, orang-orang A'rabi memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian. Tarfa'u aswatikum, suara-suara kalian, sebagaimana sebagian kalian mengangkat suara kepada yang lain. Di sini tidak boleh bicara dengan beliau na'am seperti mana berbicara dengan yang lainnya. Maka di sini adalah adab sebagai tashrif dan takrim. Allah Ta'ala memanggil dengan nama, dengan sifat an-nabiyu, dengan sifat ar-rasulu. Ma'asiral muslimin, ya ayyuhan nabiyu, wahai nabi, hasbukallah. Apa maknanya hasbukallah? Ai kafika. Kafika, Allah itu yang mencukupimu. Kafik, mencukupimu. Wal hasbu al kafi. Kalimat al hasb itu maknanya al-kafi, yang mencukupi. Seorang pasti ingin segala sesuatu yang dia inginkan tercukupi. Maka zat yang bisa mencukupi segala hajat-hajat manusia hanyalah Allah. Kebutuhan kita sangat banyak, yang bisa mencukupi hanya Allah. Hasbukallah. Wa minhu qawluhu a'ta dirhaman fahasb. Orang itu memberi dirham, fahasb, maka cukup. Fahasbu dalam kalimat hasbu khabar muqaddam, khabarnya didahulukan, lalu mubtadanya muakhar. Hasbuka Allah, Allahnya mubtada, hasbuka itu khabarnya, cuman khabarnya didahulukan. didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Sehingga maknanya mallahu illa hasbuk, tidak lain Allah itu zat yang mencukupi. Tidak lain, tidaklah yang mencukupi kepadamu hanya Allah saja. Itu maknanya kafika. Wa yajuzul aqs, boleh dibalik. Dibalik maksudnya antakuna hasb mubtada. Hasbuka itu mubtada, wallahu dan Allah khabarnya. Sehingga maknanya ma hasbuka illallah, tidaklah yang mencukupi engkau kecuali Allah. Wa hadza arjah, terjemahan ini yang paling rajih. Wa hadza arjah, makna seperti ini kata Syekh, makna yang paling rajih. Barakallahu fikum. Sampai di situ insyaallah, karena kalimat pembahasannya agak sedikit panjang. Pada kalimat wa manittaba'aka minal mu'minin kita cukupkan karena sudah mau mendekati salat Isya. Dan sebagai pengumuman insyaallah, pada hari Ahad di Masjid Agung ini, insyaallah besok hari Ahad akan ada daurah ilmiah bersama Al-Ustaz Usamah Mahri LC dari Malang. Dilanjutkan insyaallah badal maghrib di Mahad Al-Mansurah di Brobot insyaallah sampai selesai bersama beliau insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.